وسلموا تسليما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي يسر طريق العبادة للعباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم التناد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل العباد والزهاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ar-Rafi dalam kitabnya Wahyul Qalam beliau mengatakan, seandainya aku diminta untuk merangkum filosofi dari seluruh ajaran Islam dalam dua kata, maka aku akan katakan keteguhan akhlak. Pun andai kata seluruh ilmuwan Eropa berkumpul membahas peradaban masyarakat Eropa, lalu mereka ditanya apa yang paling sulit diraih oleh masyarakat Eropa, mereka pasti mengatakan keteguhan akhlak. Bahkan seandainya jika seluruh filosof terbesar di dunia berkumpul lalu diminta merangkum solusi apa yang terbaik bagi persoalan umat dewasa ini dalam dua kata, mereka pasti mengatakan keteguhan akhlak. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, begitu amat penting akhlak dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dari awal, dari sejak awal-awal kerisalahan Rasulullah SAW, beliau memproklamirkan diri, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini sejalan dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Di mana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Mustahil menjadi rahmat Rasulullah kalau akhlaknya buruk. Tidak akan menjadi rahmat bagi seluruh makhluk kalau akhlak Rasul bejat. Mustahil Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin kalau umatnya pun akhlaknya buruk. Tidak akan terjadi tindakan kriminalitas kalau umatnya akhlaknya baik. Tidak ada kemaksiatan dan kezaliman di muka bumi ini kalau semua umat manusia berakhlakul karimah. Dengan akhlak yang luhur inilah Rasulullah sukses dan gemilang dalam dakwah beliau. Dengan akhlak luhur inilah berkat dakwah beliau Islam ketika itu hampir menguasai separuh dunia. Mulai dari pesisir lautan Atlantik di barat hingga daratan tembok Cina di timur dapat dikuasai oleh Islam. Dengan akhlak yang mulia lah bangsa Arab menjadi martabatnya naik, padahal dulu hanya dianggap gembel padang pasir oleh Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia. Dengan akhlak luhur lah Arab jahiliyah bisa disegani oleh lawan dan dihormati oleh kawan. Dengan akhlak luhur yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, masyarakat Arab jadi diperhitungkan dalam peta dan percaturan politik dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, karenanya ada syair yang mengatakan, "Atatlubuna minal mukhtari mu'zizatan yakfihi sya'bun minal amwati ahya'u." Engkau mencari-cari apa kiranya mukjizat dari Nabi, sungguh cukuplah suatu bangsa yang mati beliau hidupkan kembali. Allahu Akbar, subhanallah. Begitu mulia akhlakul karimah ini, begitu mulia misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah berfirman dalam surat yang lain, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira." Wahai Nabi, sesungguhnya engkau kami utus untuk menjadi bukti atas kebenaran ajaran Islam. Adanya Rasul membuktikan kebenaran ajaran Islam dibanding ajaran-ajaran yang lain. Rasulullah ada menjadi bukti betulnya dan mulianya serta utamanya ajaran Islam di atas ajaran-ajaran yang lain. Karena itu hadirin yang berbahagia, kita pun selaku umatnya harus menjadi bukti terhadap kebenaran ajaran Islam. Kita semua adalah mimbar berjalan, reklama berjalan terhadap keagungan dan keluhuran serta ketinggian ajaran Islam serta syiar Islam di muka bumi ini. Karena itu, yang pedagang harus menjadi bukti sebagai pedagang muslim dengan kejujuran. Yang pejabat harus menjadi bukti bahwa dia pejabat muslim yang mampu memegang amanah. Yang karyawan dan pegawai, dia harus menjadi bukti atas kebenaran sebagai muslim dengan menjadi pegawai yang profesional, baik dan benar. Hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, inilah mungkin khutbah singkat dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki diri agar supaya akhlak kita makin hari makin mulia. Amin. Untuk supaya kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala yawmal jumu'ah afdalu min ayyamil wa a'yad. Wa khassahu bi sa'atin ad-du'a'u fiha mujab masmu'un lil hadir wal ban. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullah wa akthiru minas salati ala nabiyikum yu'azzim lakumullahu biha ajra. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa shalli 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin wa 'ala ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal bala wa ta'un wa jami'al amrad wa mautal faja wal munkar wal bagh wal qahta wal jabba wa suyuf al mukhtalifa wa shaba'ib wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min baladil muslimin amma. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yawmid din wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya qadi al hajat itli hajatina wa ya mujib ad-da'awat ajib da'awatina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum yadhkurkum washkuru 'ala ni'mati yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.